Lukas, hondongam, 10:4. Bisa waktu ilan nalo kato hoam, leba puang Yesus laku banuan na mesa to kasale lang kakalebuan na parisi, lamangan de eta. Ingan na tau to dio hen ne ta toho, sa nyun mong petua tua liu pak pogusan na puang Yesus. Watwe ta toho, sule mesa to kawa, umpel lambe puang Yesus anake dei di olona. Ia nalo sa puang Yesus tama penawan na indo tulat tak pepondongan na Musa solat ilang kakalibuan na parisi, nawa. Tak tau si malam yang kahailan nalo kato hoam. Na suhu mak kada nawa. Si tuhu piadasam, si malah haka dipabono to masaki ilan nalo kato hoam, tak daka. Sapo tak den tau mentimba. Ia na haka puang Yesus indo to masaki na pabono, mane na suai lao. Puhai, mak kadal laku indo to dio heen neta to'o, nawa. Hapanna la demme sa anak mua batu haka sapim mua mihonno dokko gaho ya. Sapo ilan na lo kato huam, ya tak dakat ya lom pemelai diumai. Sapo mui me sa tadeni naisam mentimba. Tapana na itapuang Yesus indo to sabe sa nyin numpise eunya handan di kasalder la nonye mokko. Yang tula ume sa pehapa ngal laku indo tau nawa. Maka den tau untambai kuak laku hame-hame pak pakabengam, ia dah tapa mokok diwa onge handan di kasal leam. Akadem manii ditambai to kasal lepu haya analai kuak. Dan anawang kuak indo tun tambai ko, lawangan ni ungean ninde tau. Ialah masih ungko to'o, akatak malah talalek bakko mokok lako onge handan madio. Sapok maka den nun tambai ko, lulako ko onge handan madio, akala napel lambi hako tiendo tomak banua ananawang ko, o solaku, mai ku anak mokko ilang ko penguluam. Dari makak susi ia to'o, ia dikasal liam mokko naita solamu. Aka menna-menna sanga-sanga kalena, ladi pomahempo, anna menna-menna mpopeng kadio kalena, ladi pomatande. Puha ya to'o, mak kadan duka puang Yesus lakuin dotun tambah inawa. Maka umpadengko hame-hame susi iallo susi bengi, daun tambahi samuanemu batu solasuhummu, batu kasahapuammu, batu sambanuammu to makaka. Akarana tambah siang ko tiaduka kemak hame-hame, ya ulambi siang balakna. Sapok maka mak hame-hame ko, tambah ito mase-mase, to kempo, to kungku, anna to buta. Aka maka umpateem, lana tambak ko dewata. Aka moyan na tak den naka akanna lana balak yang ko, sapok laulambi balakna, ketibangon misulia diumai kamatean to malolo gau. Tapa nau hinyi tulak na puang Yesus indo to na pasola mangande. Ia mak kada mesa laku puang Yesus nawa. Kehong ko anna mupa to mangande sola puang Allah Ta'ala ke lami kapahintaan na. Sapo muala mesa pehapangan puang Yesus na pakin timba indo tau nawa. Dem mesa tau umpade empak hame-hame ang kasalle mani untamba itau buda. Tapa nala dipahandu, ya suas sabuak nalau untamba indo tupuha diwaan na nanawani, main kuwa akatoka asami. Sapok sangin tak akan na indo topuha diwaal laung kadiau ihen indo hame-hame. Nawan yang indo tohuna nalambi, isangan ni, akan manepuhak mual libela, ya pahal lupi lalau kuita, sak bahak ko. Dem muuai, isangan ni, akan manepuhak mual li lima pasas sapi la dipopengkaha, anna pahal lu lalawak temoku sanda. Dadi, sak bahak ko. Dem mesa muuai, isangan ni, aka bakahwek kebaine da ditaak malalau, sak bahak ko. Ia mak pasulen indo sabua anna natulasan ni puena. Tapakiah indo tomak banua anna muanni sabuakna. Lau ko sambai inggan na lalang kasalle, anna lalang bahin ni ilan inde kota, anna umpasola asan ni sulenggan na to mase-mase, to kempo, to buta anna to kungku. Puhai na palaku indo pahentana puena, ya sulen indo sabua natulasan puena naua. O tuam, moyan napuhang kupalaku indo pahentamu, sapok deliu piongnya lok ba. Ya nawan indo puena, lau ko sambai inggan na lalang kasalle anna lalang bahinni lako suliwan na kota, anna suai tau sulen de banua anna mala ponno. Aka kutulasan ko, tak demoi podola mesa indo topuha diwan ningena, lamala mengandai lampak hame-hameangku. Tapana buda untau ma ubin-ubin untuk puang Yesus ilampak lawan na, yang napenjihin na nama kade nawa. Maka den tau melo untuhu sapu umpakalan dopuha ya ambena, indona, bainena, anakna, Sola subunna, kalena anna lakao, ya tak malala mendadi pas sikolangku. Anna menna tak umpasang kajusi tambenna anna natuhu tau ya to'o tak duka mala mendadi pas sikolangku. Hapanna demme sa solamu melok lompake dek banu malakka, ya tak dakati alamokko yolo, anna naissa ila pada umba budanna doi napake. Aka tak manisi huwa indo doi sule lako puha indo banua. Aka maka napake dek bebe indo banua, sapo tak siam mala napatahu, yala napetawatawai inganna tumuitai nawa, napake dek bebe duka sapo tak siam nabela napapuha. Susitoi keden ni mesa to mahaja la mewa to mahaja senga, tak mala talamokko yolo nanapenawani nawa, lanabela hakain de 10 sakbu sohodadungku la mewa 20 sakbu sohodadu, maka tak lana bela, ya lo suasana kanaka tau lau na pelambiin aku tanai nawa, la dia ka susi sikapiai, baju anna mula pilala nindo balinna. Susi siang kok tiko duka inggamu to dio he entemo, kita ya umpelei ingganna aka akamu, la tak kuak mala mendadi pas sikolangku. Indosia awa nama pia. Sapok maka metam maum, la mala pakata dipamasi sule. Tak unti ada gunana, aka talamala pia dipake lako bela, talamala pi dipulompo. Ya anggahan tia ditibe. Lako inggan nama hupa tau, pahalu lompatanan talinganna, umpalempe sulim patomalinna, ananapailampenawa inde tulakku.